itu sebagaimana biasa telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sama-sama kita cintai. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Hatta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ngambil syariahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada penghulu sekalian Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Mirsa hamba Allah, kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir. Kali ini yang kita bahas tafsir Fi Zilalil Quran karya Syahid Sayyid Qutb. Kita akan membahas tentang karakteristik kaum munafik. Para pemirsa dapat melihat dan membuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 138 sampai 139. Bagi para pemirsa yang sudah mempunyai tafsir Fi Zilalil Quran jilid 3 dapat melihat di halaman 103. Kita mengucapkan terima kasih kepada Gema Insani Pers yang telah menerjemahkan tafsir Fi Zilalil Quran ini ke dalam bahasa Indonesia. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam kehidupan kita ini, melindungi kita dan senantiasa menjadikan Al-Qur'an hiasan hati kita, kecintaan kita dan pandangan hidup kita. Alhamdulillah di studio telah hadir guru kita Ustaz Muhammad Ihsan Tanjung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditunggu-tunggu sekali Ustaz. Sebetulnya bagaimana sih karakteristik orang-orang yang munafik itu menurut Al-Qur'an? Karena kita susah sekali dengan munafik ini. Kita kira dia di pihak kita, enggak taunya dia yang menghancurkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahimakumullah, kaji kita kali ini adalah kajian yang agak elaboratif mengenai ciri-ciri kaum munafik. Dan saya kira sebelum kita mewaspadai orang-orang di sekitar kita akan kemungkinan mereka termasuk al-munafiqun, tentu yang harus kita waspadai nomor satu adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita terlindung dari dari sifat-sifat nifak, dari menjadi golongan al-munafiqun. Nah, disinilah pentingnya, relevansinya kita mengkaji tentang ayat-ayat al-munafiqun ini. Dan di dalam surah An-Nisa dari ayat 138 hingga 143, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menguraikan mengenai orang-orang munafik ini. Mulanya kita lihat dua ayat pertama, 138 139. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladziina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Artinya, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan memperoleh siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin mereka atau teman-teman penolong mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu komentar dari Syahid Sayyid Qutb, sahib Fi Zilalil Quran, mengenai ayat ini. Beliau mengatakan, dimulailah pembicaraan dengan celaan yang transparan, dengan menggunakan perkataan basyir. Basyir ini dalam bahasa Arab artinya berikanlah kabar gembira sebagai pengganti perkataan anzir. Anzir itu artinya peringatkanlah, ancamkanlah. Padahal di dalam ayat ini memang ancaman yang ada, tetapi sengaja Allah memilihkan kata basyir sebagai sebuah ironi. Sebagaimana ironinya orang munafik yang mengaku mukmin, tetapi dalam kenyataan kesehariannya justru mereka menampilkan kekufuran, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, dikatakan oleh Sayyid Qutb, mereka diancam dengan azab ini dikarenakan mereka menyerahkan kesetiaan kepada orang-orang kafir, bukan kepada orang-orang mukmin, dan mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka memiliki pandangan yang keliru mengenai sumber kemuliaan dan kekuatan. Jadi tiga problematika mereka. Problematika mereka menjadikan orang kafir sebagai penolong atau pemimpin. Yang kedua, su'udzan, sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mereka keliru pemahaman tentang sumber kemuliaan, sumber kekuatan. Nah, jadi siapapun orang yang mengaku mukmin, tetapi kemudian menjadikan orang kafir, siapapun orang kafir itu dari golongan manapun, maka pada saat itu dia sudah memenuhi salah satu kriteria kemunafikan. Di sinilah letaknya problem realitas dunia kita sekarang, di mana kita saksikan negeri-negeri kaum muslimin tidak sedikit pemimpin-pemimpinnya lebih loyal kepada pemimpin kafir. Apakah itu kafir Amerika, apakah itu kafir Eropa dan lain sebagainya gitu. Yang lebih parah lagi kalau kemudian ada pemimpin negeri kaum muslimin loyalitasnya kepada kafir Yahudi misalnya begitu. Kafir Zionis ya. Seperti pernah negeri ini punya pemimpin yang begitu akrab dengan tokoh-tokoh Zionis. Alhamdulillah sudah selesai kita dengan dia. Mudah-mudahan enggak kembali lagi dengan dia begitu ya. Tapi yang pasti ini salah satu kriteria yang paling menonjol dari al-munafiqun, menyerahkan loyalitasnya atau kesetiaannya kepada orang kafir sambil meninggalkan orang mukmin. Jadi ciri mereka sambil loyal kepada orang kafir ini, orang mukmin dilecehkan, diragukan dan lain sebagainya. Dan dengan kemampuan dan pemahaman dia terhadap Islam, dia justru menyerang Islam itu sendiri. Ini yang lebih menyakitkan lagi. Makanya biasanya al-munafikun itu sendiri ciri khasnya bukan orang bodoh terhadap Islam, tapi orang yang paham terhadap Islam gitu. Nah, yang kedua, mereka bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hadis Nabi mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa hasanu dhanni billah. Janganlah seorang pun di antara kalian menemui kematian ajal kecuali dalam keadaan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mereka bisa bersangka baik kepada Allah kalau mereka sendiri jauh lebih loyal kepada orang kafir daripada kepada sesama hamba orang beriman? Nah, gitu. Terus yang ketiga, mereka keliru pemahaman tentang sumber kemuliaan, sumber kekuatan. Mereka menyangka sumber kekuatan dan kemuliaan itu ada di pihak selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan pihak yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini al-kafirin. Padahal mustahil al-kafirin itu sendiri bergantungnya bersandar kepada syaitan. Syaitan itu pendusta gitu. Bagaimana mungkin ini bisa dijadikan sumber kemuliaan dan sumber kekuatan? Dan syaitan itu musuh yang nyata bagi orang yang beriman. Ya, aduun mubin dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh yang nyata. Nah, kemudian dikatakan oleh Said Kutub, hal yang sama dengan mencari kemuliaan dan kekuatan di sisi orang-orang kafir dan setia kepada mereka bukan kepada orang-orang mukmin adalah sikap membangga-banggakan bapak dan nenek moyang yang telah meninggal dalam kekufuran. Jadi kalau umat Islam di Indonesia ini membangga-banggakan masa lalu Indonesia yang sebenarnya dalam kekufuran begitu ya. Jadi misalnya membanggakan zaman Sriwijaya misalnya gitu, atau membanggakan zaman Majapahit. Ini sebenarnya sebuah kebanggaan yang mirip seperti orang munafik, menyandarkan kepada kekuatan kemuliaan yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu menganggap bahwa antara mereka dan generasi muslim terdapat hubungan nasab dan kekerabatan, sebagaimana orang-orang yang membangga-banggakan Firaun, bangsa Assyria, bangsa Fenisia, bangsa Babilonia dan bangsa Arab Jahiliyah dengan kebanggaan model Jahiliyah dan gengsi Jahiliyah. Sehingga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intasaba ila tis'ati aba'in kuffarin yuridu bihim 'izzan wa fakhran fa huwa 'ashiruhum finnar." Artinya, barang siapa yang menisbatkan dirinya atau menyandarkan dirinya kepada 9 nenek moyangnya yang kafir karena ingin mendapatkan kemuliaan dan karena membanggakan diri dengan mereka dan ngaku-ngaku diri dan turunan mereka gitu, maka orang tersebut menjadi orang ke-10 dari mereka yang akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik gitu. Tapi itulah ciri orang munafik gitu. Mereka salah, keliru memahami sumber kemuliaan dan sumber kebanggaan gitu. Nah, ini bagian pertama. Bagian yang kedua disebutkan oleh Said Kutub mengenai celaan kepada orang munafik dikarenakan mereka gemar duduk-duduk bersama al-kafirin. dan juga larangan Allah kepada kaum muslimin untuk duduk bersama orang kafir itu. Nah, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad nazala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Artinya, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Quran bahwa bila mana kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tetap duduk bersama mereka padahal mereka sedang mengolok-olok ayat Allah, tentulah kamu menjadi serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam jahannam satu paket gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ancaman yang menggetarkan hati orang yang beriman menurut Said Qutb. Begitu pula ancaman yang tidak disangsikan lagi sesudah itu, bahwa Allah akan menjadikan orang munafik itu dengan orang kafir itu dalam satu paket di jahannam. Oleh karenanya, di dalam syariat kita, bila kita duduk di dalam satu majelis, ada orang non muslim, orang kafir yang kemudian mengejek-ejek agama kita, mengejek aturan hidup Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diam saja di situ, minimal kita bisa dikategorikan sebagai al-munafiqun. Maksimal kita kemudian sudah meninggalkan iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, perintah yang minimal harus kita lakukan adalah kita tinggalkan majelis itu. Yang maksimal tentunya adalah kita cut pembicaraan itu. Kita katakan kepada mereka, ucapan kalian ini sudah masuk ke dalam kebatilan. Kalian harus hentikan ucapan kalian yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang sanggup, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan debat yang sebaik-baiknya. Begitu. Nah, ini sifat al-munafiqun yang berikutnya. Adapun pada ayat 141 digambarkan oleh Said Qutb sebagai karakteristik al-munafiqun yang sifatnya teknis. Mereka punya karakteristik teknis sebagai berikut. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakun ma'akum wa in kana lilkafirin nasib qalu alam nastahwidh 'alaykum wa namna'akum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa lan yajalallahu lilkafirin 'alal mu'minin sabila. Artinya, orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu kaum muslimin, maka jika terjadi bagi kalian kaum muslimin kemenangan dari Allah, orang-orang munafik ini berkata, bukankah kami turut berperang bersama kalian? Artinya ingin menunjukkan kami juga satu pihak gitulah. Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan kemenangan, maka mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu? Maksudnya berkata kepada orang-orang kafir itu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kalian kaum muslimin di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. Jadi muka dua betul ya Nisa, ya? Muka dua, kalau tidak bisa dikatakan dasar muka, muka sepuluh. Dan ini dikenal dalam perwayangan kita sendiri begitu ya. Baik, nah yang terakhir kemudian digambarkan mengenai azab bagi orang munafik dikarenakan sifat mereka yang gemar menipu. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira illa alladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wasawfa yu'tillahu al mu'minina ajran 'azima. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kamu sekali-kali tidak akan dapat mendapatkan seorang penolong bagi mereka kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama karena Allah. Maka mereka itulah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberi kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Gitu. Ya, subhanallah, kan yang betul-betul nggak boleh kita memilih orang kafir sebagai pemimpin kita saja. Iya, ditegaskan betul ini perintah ya, fi'il amr itu. Fi'il amr yang sifatnya wajib hukumnya. Begitu. Nah, kembali, kenapa realitasnya sekarang umat Islam banyak yang menjadikan orang kafir menjadi pemimpin? Kita harus sadari inilah realitas pahit yang sedang kita lalui. Ini ujian bagi siapapun yang mengaku beriman di muka bumi, bahwa betapapun realitasnya pahit seperti ini, tapi ini bukan sebuah alasan untuk mengambil kesimpulan bahwa realitas itulah yang menjadi dalil bahwa sudah tidak berlaku ayat-ayat ini. Tidak, ayat ini tetap berlaku. Kita wajib mengimaninya, dan kita perlu berlomba-lomba ibda' binasik, mulai dari diri masing-masing, untuk tidak terlibat di dalam kekeliruan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang keliru. Syukur-syukur kita bisa menyadarkan orang-orang yang keliru itu, siapapun barangkali ada pemimpin yang sedang menyaksikan tayangan kita pagi hari ini, supaya kalau mereka masih lebih loyal kepada orang kafir, segeralah bertaubat. Karena sesungguhnya negeri kita, Nusantara ini, dibebaskan oleh darah syuhada al-mujahidin fi sabilillah, yang tentunya mereka akan marah kalau kemudian pemimpin yang meneruskan perjuangan di negeri ini loyalnya bukan kepada sesama mukmin, tetapi kepada al-kafirin. Kembali kepada sifat-sifat orang yang munafik tadi, Ustaz. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka itu, kalau salah tipuan saya 1-2 itu. Ya. Bagaimana penjelasan tentang itu, Ustaz? Iya, jadi ini juga sebenarnya di awal surat Al-Baqarah sudah disebutkan bahwa orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Jadi artinya mereka sedemikian kelirunya di dalam memahami sumber kemuliaan, sumber kekuatan, sampai akhirnya mereka sangka Allah yang maha kuat, yang maha mulia itu bisa mereka tipu. Dan mereka sangka hamba-hamba Allah yang beriman dengan keimanan yang benar juga mereka bisa tipu. Padahal tingkah mereka itu diartikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah menipu diri sendiri, dan Allah akan membalas tipuan mereka itu sehingga mereka akan merasakan sebuah keburukan akibat dari perbuatan mereka yang penuh kenistaan. Dan bahkan dikatakan pada bahagian selanjutnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ini, orang-orang munafik ini, jikapun mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri sholat dengan penuh kemalasan. Yura'una an-nas, dan mereka hanya melakukan itu sebagai show, sebagai pamer, supaya mereka di mata manusia dianggap sebagai orang beriman. Tapi sebenarnya di dalam hati mereka sendiri tidak ada kesungguhan melakukan sholat itu. Sholat itu hanya menjadi ria, menjadi sebuah pamer gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit waktu saja mereka kerahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak waktu mereka gunakan untuk ghaflah, lalai terhadap aturan Allah dan juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka difonis sebagai mudzabdzabina baina dzalika, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Mereka berada dalam keadaan ragu-ragu, tidak di sini, tidak di sana. Tidak di sini maksudnya golongan mukminin, orang beriman, tapi juga tidak di sana secara terang-terangan, yakni al-kafirin, orang-orang kafir. Mereka ragu-ragu begitu. Mudzabdzabina baina dzalika wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu mukminin sekali-kali tidak bisa memberi jalan untuk mereka mendapat petunjuk. Nauzubillah minzalik. Akhirnya tibalah kita pada saat memberikan kesimpulan dari sifat-sifat karakteristik orang-orang munafik ini. Iya. Baik, para pemirsa sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari penyakit nifaq yang menjadi bibit awal munculnya kemunafikan pada diri seseorang. Kemunafikan disebutkan dari surat An-Nisa ayat 138 hingga 143 mengandung pertama ciri-ciri loyal kepada orang kafir daripada kepada sesama orang beriman. Yang kedua, sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keliru di dalam meletakkan sumber kemuliaan dan sumber kekuatan. Kemudian yang keempat, mereka senantiasa gemar duduk bersama orang-orang kafir, dan walaupun orang kafir itu sudah mengolok-olok agama Islam, mereka cenderung diam saja, kalau tidak bisa dikatakan turut mengolok-olok pula bersama mereka. Yang berikutnya, mereka senantiasa menunggu-nunggu kapan orang beriman itu, kalaupun menang, mereka merasa diri mereka juga terlibat dalam kemenangan itu. Kalau orang kafir yang menang, mereka mengatakan kepada orang kafir ini, karena kami beri informasi tentang gerak-gerik kaum mukminin sehingga kalian bisa menang. Dan kemudian mereka akan diazab oleh Allah dikarenakan mereka gemar menipu Allah dan orang-orang. beriman padahal mereka hakikatnya hanya menipu diri sendiri dengan sholatnya yang malas, dengan sholatnya yang pamer, bukan sholat yang penuh dengan ingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab wa na'udzubillahi minan nifaq. Makasih Ustaz. Nah, syukur mirsa hamba Allah. Kita makin tahu tentang karakteristik orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kelompok orang munafik, dan mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dari sifat-sifat orang munafik. Bagi para pemirsa yang ingin memberikan kritik atau saran kepada kami, dafat mengklik kami di hifatafsir@rcti.tv. Terima kasih atas kebersamaannya, dan terima kasih juga kepada Gema Insani Pers yang telah menerjemahkan tafsir Al-Quran ini ke dalam bahasa Indonesia. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah.